بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، نحمد الله ونستعينه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين. فصل: والخلع جائز على عوض معلوم. وقال الشارح: الخلع مشتق من الخلع وهو النزع. الخلع مشتق من الخلع وهو النزع، ومنه خلع الثوب، فإذا فارقها فقد خلعها منه، وهو في الشرع عبارة عن الفرقة على عوض يأخذه الزوج. وفيه نظر من جهة أنه لو خلعها على ما ثبت لها عليه من القصاص أو الديون ونحو ذلك فإنه يسه ولا أخذ. فالأحسن أن يقال فرقة على عوض راجع إلى الزوج، والله أعلم. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berkumpul kembali dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhir. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita mulai bab baru, yaitu namanya bab Al-Khulu. Masih dalam bab nikah, tapi ini masalah baru, yaitu masalah khulu. Jadi kalau khulu itu bahasa sederhananya perpisahan yang diinisiasi oleh perempuan dengan memberikan sejumlah harta kepada suami. Jadi ini inisiasi talak, inisiasi pisahnya dari istri. Gitu. Kalau di pengadilan sekarang namanya gugat cerai. Istri menggugat cerai kepada suami. Hak cerai, hak talak ada pada suami. Itu. Hak talak ada pada suami. Ketika hak talak itu diminta oleh istri karena inisiasinya dari beliau, maka istri punya kewajiban untuk membayar sejumlah harta sebagai pengganti hak cerainya. Gitu. Hak cerainya suami kan dibayarin. Ini gue bayarin hak cerainya, makai apa, makai mobil, makai motor, begitu. Itu namanya khul. Secara sederhana seperti itu. Kata Imam Abi Syuja, rahimahullahu ta'ala, Syekh Abi Syuja, rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita semua dari apa yang beliau tulis. Faslun, fasal ini, wal khul'u jaizun ala iwadin ma'lum. Khul'u itu hukumnya jaiz, hukumnya boleh. Ala iwadin ma'lum, dengan adanya iwad. Jadi khulu itu iwad. Kalau enggak ada iwad bukan khulu namanya. Jadi khulu itu jaizun ala iwadin ma'lum. Khulu itu hukumnya boleh. Ala iwadin ma'lum, atas iwad ma'lum, iwad yang sudah diketahui. Iwad ma'lum itu maksudnya iwad itu bayaran ganti daripada hak cerai yang diminta oleh istri dari suami. Nah, haknya itu. Iwadnya itu, barangnya itu, nilainya itu, hartanya itu maklum. Wajiblah harta yang maklum diketahui. Tidak boleh dengan harta yang majhul. Kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullahu ta'ala, al-khul'u, yang namanya khul'u, khul'u itu mushtaqun, itu diambil daripada kata minal khal'i, dari kalimat atau dari kata khal'u, al-khal'u, al-khala ayat khla'u. Artinya wahuwa an-naz'u, melepaskan. Jadi al-khul'u itu artinya secara bahasa melepaskan. Melepaskan itu maksudnya istri sudah dilepas. Makanya artinya karena sudah dilepas tidak bisa ditarik lagi. Makanya khulu ini dalam mazhab Syafi'i itu statusnya talaknya talak bain. Bainnya bain sugro. Jadi talak bain itu yang kalau udah ditalak gak bisa dirujuk lagi. Tunggu sampai selesai masa iddahnya baru dia balik lagi pakai akad baru lagi. Pakai mahar lagi gitu. Namanya talak bain sugro. Beda dengan talak biasa. Kalau talak biasa masih dalam masa iddah dirujuk gampang, bisa balik lagi. Tanpa harus ini itu, pokoknya saya rujuk beres. Tapi kalau khulu, perpisahannya sebab khulu itu yang terjadi talak bain, bain sughoh. Dalam masa iddah dia enggak bisa dirujuk lagi kecuali setelah selesai diajak nikah lagi, kalau mau ya mau. Akad baki oleh ulama, makna secara syara. Khulu itu makna secara syara. Mustaqun wa huwa fi syar. Sama sebuah perpisahan yang mana perpisahan ala iwadin, yang mana perpisahan itu terjadi sebab adanya iwad. Ya'khudhuhu zawju, yang diambil oleh suami. Furqatun ala iwadin ya'khudhuhu zawj, perpisahan dengan adanya iwad yang diambil oleh si suami. Itu namanya khulu. Khulu perpisahan. Ini makna secara syara. Khulu adalah perpisahan dengan adanya iwad untuk si suami. Wa fihi nadhar. Tapi definisi khulu seperti ini ada nadhar. Ada semacam nadhar. Nadhar itu, apa sih nadhar itu bahasa Indonesianya? Mesti ditinjau ulang. Gitu. Wa fihi nadhar. Kayaknya kudu ditinjau nih definisi begini nih. Definisi khulunya itu ditinjau nih definisi begini nih. Definisi khulunya ibaratun anil furqati ala iwadin ya'khudhuhu zawj. Kayaknya enggak benar begini nih definisinya begitu. Annahu, bahwasanya dari mana sisi enggak benarnya, min jihad, dari sisi annahu la khala'aha. Kalau seandainya ada seorang suami khala'aha mengkhulu istrinya ala ma sabatalaha alaihi min al-qisas aw ad-duyuni wa nahwi dhalika fa innahu yasih wal akhdha. Jadi definisi yang disebut bahwa khulu ini adalah perpisahan dengan adanya iwad yang diambil oleh si suami, itu perlu ditinjau dari mana, min jihad, dari sisi bahwasanya kalau seandainya seorang suami mengkhulu istrinya bukan dengan iwad tapi dengan ala masabata alaha alaihi, dengan sesuatu yang menjadi tanggungan si suami milik istri, minal kisosi, daripada kisos. Jadi maksudnya dengan sesuatu yang memang itu adalah haknya istri atas suami. Apa contohnya? Daripada kisos. Misalnya si suami dilaporkan oleh istri ke pengadilan, dia memukul atau dia apa, menendang, yang merupakan nendang yang menyakiti itlaf. Atau ya kan, kalau kisos kan anggota tubuh. Jadi dia mukul, misalnya mukulnya keras. Maka kan si istri punya kisos atas suaminya. Apa? Yaitu dipukul lagi. Nah, apa namanya? Boleh enggak gitu? Kalau dia mengkhulu gitu, kata si suami, saya ceraikan kamu dengan kisos yang dibebankan kepada saya untuk dibebaskan gitu. Kamu kan punya hak kisos nih. Atas apa? Atas misalnya si suaminya terbukti membunuh kerabatnya, kan begitu. Maka kan ada kisos. Maka dia boleh mengkhulu dengan kisosnya itu. Jadi kisosnya itu bukan barang, tapi kan hak gitu. Hak untuk mengambil kisos itu dijadikan iwad untuk khulu. Itu boleh-boleh saja. Masa batalaha alaihi. Masa batalaha alaihi minal kisosi awid duyun, atau hutang. Ini dari tadi internetnya kurang bagus. Bagus, apa namanya, maksudnya berjalan gak? Apa namanya? Awid duyun atau hutang. Si misalnya si apa namanya, suami punya hutang sama Haji Fulan gitu. Maka kata si suami, saya khulu kamu dengan hutang yang saya punya kepada Haji Fulan. Jadi si suami enggak dapat duitnya, cuman duitnya dibayarin untuk bebasin utang dia. Itu kan suami enggak ngambil apa-apa artinya. Jadi dalam arti bahwa definisi yang disebutkan di atas itu, definisi yang disebutkan di awal itu, tidak selalu yang namanya hulu itu dengan iwak, dengan barang yang bisa diserah terimakan. Bisa saja hulu itu dengan iwak dan iwaknya itu tidak berupa barang, tapi berupa hak yang menjadi haknya istri di atas tanggungan si suami, dan suami dibebaskan atas tanggungan tersebut begitu. Wanahwi dzalika, atau sejenis itu. Fa innahu yasihu wala akhdha. Sesungguhnya yang hulu seperti itu juga sah. Wala akhdha, dan tidak ada proses pengambilan iwat daripada suami. Artinya definisi bahwa yang namanya hulu itu adalah perpisahan dengan adanya iwat yang diambil oleh suami, enggak mesti juga. Karena iwat bisa jadi barang yang memang bisa jadi benda, bisa jadi perkara hak yang tidak perlu diambil. Fal ahsan, maka yang paling baik untuk mendefinisikan hulu, ayyuqala, itu dikatakan hulu itu furqatun, yaitu perpisahan ala iwadzin, yang mana perpisahan itu dengan adanya iwad, raji'in ila zawji, yang iwadnya itu kembali untuk si suami. Ini benar, karena tidak ada proses ambil. Karena bisa jadi yang dijadikan khulu itu adalah hak, gitu, bukan barang. Wa aslul khul'i, dan dalil atau definisi, bukan definisi, dalil adanya khul, masyru'iyahnya, pensyariatan khulu, majmujma' ala jawazih, itu diijma'kan. Ijma' itu artinya disepakati. Maka kalau sudah diijma'kan, tidak boleh ada yang menyelisih. Ijma' itu selevel dengan Quran dan juga sunnah. Menyelisihnya dosa. Lianna al-ummah la tajtami ala dhulalah. Maka apa yang sudah diijma'kan, itu tidak boleh diingkari. Makanya penyelesaian atau penyebutan sebuah hukum dengan mengedepankan ijma' tanpa ada Al-Quran atau sunnah itu sudah cukup sebenarnya. Karena ijma' itu sudah di level yang sama. Wa aslul khul'i mujma'un ala jawazih, dan pensyariatan khulu mujma'un, diijma'kan ala jawazihi, atas kebolehannya. Wa ja'a bihil Qur'an wa sunnah, kemudian juga ada ayat Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi Muhammad tentang khulu. Wallahu ta'ala, Allah mengatakan fala junah alaihima, maka tidak ada keberatan alaihima bagi suami dan istri fi maftadat bih, untuk dia berpisah fi maftadat bihi, dengan apa yang iftadat si istri memberikan ganti bihi, dari si istri memberikan ganti bihi daripada si suami, maksudnya daripada hak menceraikan diganti pada si suami, maksudnya daripada hak menceraikan diganti oleh si istri. Wa an Ibni Abbas, dan dari sahabat Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, anna imra'ata Thabitin bin Qaisin, bahwasanya perempuan Thabit atau istrinya Thabit bin Qais sahabat Nabi, atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, itu pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqalat, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, Thabit bin Qais, istri suami saya, Thabit bin Qais, ma'u'ibu alaihi fi khuluqin wala dinin, bihi fi khuluqin wala dinin, ma'u'ibu alaihi, saya sih kagak memberikan dia nilai negatif, alaihi kepada dirinya, fi khuluqin dari khalak, dari akhlaknya, wala dinin atau agamanya. Jadi maksudnya, si istri ini bilang, ya Rasul, Thabit bin Qais itu orangnya bagus akhlaknya, agamanya juga bagus, enggak ada nilai negatifnya. Walakinni akrahul kufra, cuman saya ini enggak demen kalau terjadi kekafiran. Maksud kekafiran di sini bukan keluar dari Islam. Kekafiran itu maksudnya melenceng dari syariat, keluar dari ketaatan, tertutup dari ketaatan. Al-kufr itu kan artinya cover, cover itu kan penutup. Maksudnya jangan sampai saya sih enggak, bukannya mencela Thabit bin Qais. Thabit bin Qais itu orangnya bagus, cuman enggak tahu, saya enggak demen aja begini. Kan ya? Emang susah yang namanya perasaan. Jadi ada orang tuh kita bingung nyari sebab kenapa kita enggak suka sama dia tuh bingung gitu. orangnya baik-baik aja, ngomongnya juga sopan, nggak macem-macem, cuman rasanya kagak demenan. Ketidakdemenan ini yang bikin akhirnya malah jadi nusyus. Ntar saya nggak taat, disuruh ini nggak mau, karena saya nggak suka aja itu. Jadi bukan gara-gara akhlaknya, bukan gara-gara agamanya, emang ya nggak demen aja, bukan selera. Bukan selera. Walakinni akrahul kufra fil Islam, saya enggak demen ada ketidaktaatan kalau saya sudah berislam nih. Saya udah Islam, saya enggak taat sama suami. Ya, jadi imrah Thabit bin Qais, istri Thabit bin Qais ya pokoknya mau pisah aja gitu. Cuman karena perpisahannya inisiasinya dari istri, dari dia bingung apa boleh apa enggak begini gitu. Boleh apa enggak nih inisiasi talaknya dari saya, bukan dari Thabit bin Qais. Thabit bin Qais soalnya orang soleh. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepada perempuan tersebut, istrinya Thabit bin Qais, ataruddina. Ataruddina alaihi hadiqatahum. Ya kalau gitu mau enggak balikin ininya? Balikin kebun yang dia kasih kepada kamu tuh. Dulu kan dia mahari kebun, itu kebunnya balikin mau enggak? Faqalat, kemudian dia mengatakan, "Na'am, iya, kalau memang kudu saya balikin, yang penting saya pisah deh, pokoknya." Pokoknya begitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul mengatakan kepada Thabit bin Qais, "Iqbalil hadiqah, terima itu kebunnya, wa talliq hatta talliqah." Kemudian ceraikan dia perceraian. Artinya buatkan perceraian untuk dirinya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini namanya khulu. Dan khulu itu inisiasi talak dari istri, lalu istri memberikan iwad atas inisiasi untuk mengambil hak cerai daripada suami. Wala farqa, dan tidak ada bedanya. Fi jawazil khul'i baina ayyu khali'a 'ala sadaki aw 'ala ba'dihi, tidak ada bedanya. Kalau yang namanya khulu itu, fi jawazi khulu, bolehnya khulu, baina ayyu khali'a 'ala shadaq, antara mengkhulunya si suami kepada istrinya 'ala shadaq dengan bayaran maharnya, artinya tidak ada masalah kalau emang khulu kudu balikin mahar, au 'ala ba'dihi, atau sebahagian daripada maharnya. Dia ngasih mahar 50 juta lalu ketika khulu minta 30 jutanya, enggak ada masalah. Tidak ada beda, artinya boleh khulu itu, boleh dengan mahar keseluruhan, boleh dengan setengahnya, au ala malin akhor, atau boleh dengan harta yang lain. Dulu maharnya rumah, kan begitu. Kemudian pas lagi mau cerai, minta iwatnya enggak rumah. Ternyata si istri punya mobil yang lebih menarik daripada rumahnya, kan gitu. Ya udah, lu gue ceraiin. Cuman lu kudu ngasih gue mobil lu, mau apa enggak? Gitu. Lu gue ceraiin pakai mobil. Gitu. Mau apa enggak? Kalau enggak mau, enggak jadi. Gitu. Jadi tidak mesti dengan mahar, boleh dengan mahar, boleh dengan sebahagian mahar, boleh juga ala malin akhir. Sawa'un kana aqal, baik itu harta yang dai bukan dari mahar tu, aqal lebih sedikit minas sadaq daripada mahar, au aksar atau lebih banyak. Wala farqa, dan tidak ada bedanya. Bainal aini wadzaini wal manfaati, tidak ada bedanya apakah iwatnya itu al ain, barang yang ada wujudnya, barang konkret yang punya wujud kelihatan bisa diserah terimakan, wadzain, tidak ada bedanya antara ain, barang, atau juga utang, awal manfaat atau juga manfaat, boleh gitu. Boleh, jadi manfaatnya misalnya apa ya, akses terhadap kebun yang dia punya misalnya. Jadi iwatnya bukan kebun tapi manfaat daripada kebunnya gitu misalnya. Wadhabituhu, dan standarnya, patokan standar yang namanya iwat itu, anna kullama jaza, bahwasanya setiap sesuatu yang boleh ayyakuna sadaqan, dijadikan mahar, sesuatu yang boleh dijadikan mahar, jaza ayyakuna iwadan, itu boleh jadi iwat fil khul'i, dalam masalah khul'. Semua yang boleh jadi mahar boleh jadi iwat dalam khul'. Dulu orang boleh ngasih mahar seperangkat alat sholat, Orang boleh ngasih mahar duit, orang boleh ngasih mahar jabatan misalnya. Jadi istrinya tuh dikasih posisi. Orang boleh ngasih mahar. Kalau Bitcoin tuh nggak boleh ya. Nih, sepengetahuan saya, yang namanya mahar tuh kan harus sesuatu yang punya nilai. Yang punya nilai itu dalam arti mubadalah, orang sah bertukar harta dengan itu. Bitcoin kalau sampai sekarang itu saya lihatnya tidak berposisi sebagai mata uang, sebagai alat tukar. Karena alat tukar itu punya tiga syarat. Pertama, dia punya nilai harta gitu. Kemudian yang kedua, dia qabul ijma'i, diterima oleh masyarakat luas. Kemudian yang ketiga, dia punya kuasiasi. Kuasiasi artinya ada kekuasaan yang melegalkan itu. Pertama, dia punya nilai, artinya Bitcoin itu haruslah sesuatu yang memang dia dinilai harta begitu. Dinilai harta, dia punya nilainya. Sedangkan Bitcoin itu nilainya kan eksklusif, artinya cuman dia doang. Ya, dia sebahagian orang tidak menilai itu sebagai harta. Kemudian dia tidak diterima ijma secara sosial, uang itu tidak diterima secara masif oleh masyarakat. Artinya tidak semua orang menggunakan itu. Kemudian yang ketiga, dia tidak punya kuah sultan. Dia tidak punya putusan penguasa yang menguatkan itu. Gitu. Jadi dia enggak bisa jadi mahar, karena enggak bisa jadi mahar, enggak bisa juga jadi iwan. Begitu. Li umumi qawlihi ta'ala, kenapa harus iwat? Kenapa harus iwat itu harus sesuatu yang bisa jadi mahar? Qawlihi sallallahu alaihi qawlihi ta'ala, karena li umumi, karena umumnya perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, fala junaha alaihi fi mabtadat bih, maka tidak ada keberatan bagi kalian berdua, fi mabtadat bih, untuk berpisah dengan sesuatu yang bisa diganti oleh si istri, diganti li annahu. Ini diganti itu maksudnya umum, digantinya dengan sesuatu yang punya nilai. Wali annahu, dan karena namanya khulu itu, nikah maksudnya, khulu ya, li annal khulu, karena yang namanya khulu, aqdun ala budin, adalah akad terhadap kemaluan. Iya kan, awalnya kemaluannya halal, kemudian diharamkan lagi dengan khulu. Ini akad terhadap kemaluan. Kalau nikah akad menghalalkan kemaluan, khulu akad mengharamkannya lagi. Li annahu aqdun ala khul'in fa ashbaha nikah, karena dia adalah akad terhadap kemaluan, maka dia posisinya sama seperti nikah. Kalau nikah ada mahar, maharnya begini, maka khulu juga ada iwat, iwatnya sama kayak mahar. Begitu maksudnya. Wa yushtaratu fi 'awadil khul'i an yakuna ma'luman. Sampai sini dulu ya. Wallahu ta'ala alam, karena ada banyak kegiatan hari ini kita mulai. Gitu, jadi kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi cukup sebagai mukaddimah daripada khulu. Bahwa khulu itu perpisahan, perceraian yang diinisiasi oleh si istri dengan adanya iwat, bayaran kepada suami sebagai pengganti hak cerainya. Karena hak cerai ada pada suami, ketika suami memberikan kepada istri mesti ada penggantinya, namanya iwat. Begitu. Wallahu ta'ala alam, dan iwat ini bagian daripada khulu. Kalau enggak ada iwatnya bukan khulu namanya. Itu jadi talaknya talak biasa aja. Wallahu ta'ala alam, benar-benar bermanfaat. Insya Allah kita lanjut besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwan dan Amar Abdullah. Besok insya Allah kita lanjut, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon koreksi dari para asatidz, para guru-guru, para kiai, para masyayikh, para buya, para asatidz, teman-teman sarjana muslim, baik para buya, para asatidz, teman-teman sarjana muslim, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar. Menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.